Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Ada pertemuan-pertemuan terlewat disebutkan oleh beliau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah akhir dari para nabi. Demikian juga syafaat, kita mengimani adanya syafaat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga permasalahan Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga permasalahan Isra dan Mi'raj. Demikian juga tentang masalah Al-Qadar, Al-Qada wal Qadar. Demikian juga tentang permasalahan Arsy Allah Subhanahu wa taala dan kursinya. Kita mengimani akan adanya Arsy, makhluk yang paling besar dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kursi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap makhluk-makhluk ini semua. Walaupun makhluk ini punya sifat-sifat yang Allah ciptakan dalam keadaan besar. Demikian juga dalam keadaan yang tidak ada yang menyerupai dari arsy ini. Tetapi Allah tidak butuh kepada arsy tersebut. Berikutnya beliau akan sebutkan qala rahimahullahu taala. Sini beliau berpindah tentang permasalahan yang lain, tentang permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa naqulu, dan kami mengatakan innallaha ittakhadha ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam khalilan, sebagai kekasih. Kekasih adalah derajat yang paling tinggi dari mahabbah, dari bentuk kecintaan. Dari bentuk kecintaan yang paling tinggi tingkatannya adalah al-khullah, kekasih. Allah SWT menjadikan Nabi Ibrahim kekasih. Demikian juga Allah menjadikan Nabi kita Muhammad SAW juga sebagai kasih. Allah menjadikan dua kekasih dari makhluknya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Wa kalamullah Musa takliman. Demikian juga kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa takliman. Benar-benar berbicara. Dua akidah ini, imanan wa tasdiqan wa tasliman. Dalam keadaan kita benar-benar beriman, demikian juga benar-benar membenarkan, demikian juga sebenar-benar ketundukan. Kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani yang demikian, bahwa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Demikian juga Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, benar-benar berbicara. Kita tunduk terhadap apa yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ ada kelompok-kelompok yang menyeleweng, yang tersesat, tidak mau meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat al-mahabbah, mencintai. Demikian juga tidak mau untuk meyakini bahwa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasih. Karena menurut mereka hal seperti ini ya tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Jahmiyah, demikian juga Mu'tazilah. Ya, dalam pikiran mereka bahwa namanya mencintai atau menjadikan kekasih itu adalah bentuk ya kebutuhan dari satu kepada satu yang lain. Ya, demikian. Mereka menganggap anal mahabbah la takunu illa limunasabati bainal muhib wal mahbub. Mereka menyangka bahwa namanya mencintai itu apalagi menjadikan suatu menjadi kekasih, ya, tidaklah terjadi kecuali adanya munasabah, kecocokan, adanya hubungan, ya, demikian juga adanya hawa nafsu antara yang mencintai dan yang dicintai. Ya, demikian. Ini demikian gambaran mereka. Mencintai itu sebagaimana suami istri atau semisal itu, sehingga tidak pantas untuk Allah SWT. Tidak mau menerima apa yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana Imam Ibn Abil Is, Allah Taala, Allah SWT mengatakan di surat An-Nisa ayat yang ke-125, wa takhadallahu Ibrahima khalilah. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih, jelas. Ya, mereka tidak mau kemudian meyakini seperti itu. Demikian juga wa kalamullah Musa taklima. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya bahwa Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa takliman, benar-benar berbicara. Sedangkan tadi kelompok seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah tidak mau untuk kemudian meyakini demikian. Tidak mungkin Allah berbicara dengan makhluk langsung. Demikian juga ada lagi kelompok Asy'ariyah yang ada banyak di sekitar kita. Ini menjadikan ya seperti ini bukan maksudnya Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan benar-benar berbicara, tetapi Allah menjadikan ya di hawa, ya di udara itu makhluk yang kemudian berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, atau kalam nafsani. Ini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan ya suatu makna. Ya, Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Qur'an mereka berpendapat kalam nafsani. Apa itu kalam nafsani? Yani Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat Jibril alaihissalam memahami apa yang Allah maksud. Kemudian baru malaikat Jibril berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Qur'an Alif Lam Mim dalikal kitab la raifa fi ila akhirih. Itu kalam nafsani menurut mereka. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berbicara dengan malaikat Jibril. Tapi bagaimana Allah menjadikan malaikat Jibril memahami apa yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang dimaksud, kemudian baru malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Qur'an tersebut. Demikian juga wa kalamullah Musa taklima juga demikian. Bukan Allah yang langsung berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, tetapi Allah menjadikan kemudian situ ibarat yang kemudian dengannya Nabi Musa memahami. Ya, demikian. Dan insyaallah akan kita sebutkan di sini apa yang disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan ini. Dan kita meyakini tentang permasalahan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasih dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan benar-benar pembicaraan. Disebutkan oleh Ibnu Abi Isa di sini, al-khullah kamalul mahabbah. Khullah atau kekasih itu adalah kesempurnaan dari kecintaan. Wa anqarat al-jahmiyah haqiqatul mahabbah minal janibain. Orang-orang Jahmiyah mengingkari hakikat dari kecintaan atau mahabbah ini dari dua sisi. Dari sisi Allah mencintai makhluknya, demikian juga dari makhluk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan menganggap bahwa namanya kecintaan itu tidaklah terjadi kecuali adanya kecocokan antara yang mencintai dan yang dicintai. Ya, wa anaula munasabah bainal qadim wal muhdats. Tidak ada ya kecocokan antara yang lama dengan yang baru. Tujibul mahabbah yang kemudian menjadikan mahabbah. Wakadzalika angkaru hakikat taklim, mereka juga mengingkari hakikat pembicaraan itu. Tidak ada itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan siapa? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disebutkan wa kana awwalu man ibtada hadza, dan pertama kali yang melakukan bid'ah dalam permasalahan ini, yang menolak ayat-ayat seperti ini. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Masalah yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa, Nabi Ibrahim sebagai kasih, demikian juga Allah berbicara dengan Nabi Musa ini. Siapa? Disebutkan yang pertama adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham. Fi awal mi'ah as-saniyah. Di awal-awal ya tahun yang kedua, 100 sekian. Ya, Sa'udzimin beliau menyebutkan di dalam Lumat atau Itikab juga tadi disebutkan tentang pemikiran ini. Ini Ja'ad bin Dirham ini. Nah, beliau menyebutkan langsung ini tahunnya, yang di situ ada Jahmiyah, demikian juga beliau menyebutkan Mu'tazilah di tahun 121. Dan disebutkan bahwa Ja'ad bin Dirham ini disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qusari. Fataha bihi Khalid bin Abdullah Al-Qusari. Ibn Husayn menyebutkan hal tersebut, tetapi sebenarnya syaratnya adalah do'i. Ya, syaratnya do'i. Tapi ini suatu yang masyhur. Amirul Iraq, waktu itu sebagai gubernur di Irak. Demikian juga Wal Masrik, dari arah timur juga. Jadi gubernur Irak, demikian juga Masrik. Waktu itu dia berkhutbah ketika Idul Adha. Saya hadis ini atau kisah ini, atsar ini adalah dhaif. Sebutkan di situ ada ya rawi-rawi yang dibawakan Ayyub bin Suwaid an-Ramli dhaif. Demikian juga Isa bin Abi Imran dhaif, tapi dia itu masyhur. Maka disebutkan Khalid ini, ya, dia waktu itu berkhutbah ketika Idul Adha. Dia mengatakan ayyuhan nas, dahu wahai manusia, menyembelihlah kalian. Taqabbalallahu tahayyakum, semoga Allah menerima sembelihan kalian. Fa inni mudahi bil Ja'ad bin Dirham, semuanya aku berkorban dengan Ja'ad bin Dirham. Inna usama an Allah lam yatafid Ibrahim khalila. Sungguhnya dia berkeyakinan, zaman ini menyangka, ini dia berkeyakinan bahwa Allah SWT tidak menjadikan Nabi Ibrahim kekasih. Adalah Al-Quran jelas tadi disebutkan. Walam yukalimu Musa taklima, demikian juga Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa dengan benar-benar berbicara. Tsumma nazala fadzabahu, kemudian dia turun dari mimbar dan menyembelihnya. Kisah ini terkenal tapi dhaif. Kadang-kadang orang suka dengan disebutkan seperti ini, suatu yang baru, faedah baru. Ya, tapi adalah dhaif. Demikian. Demikian juga di situ ada Abdurrahman bin Muhammad bin Habib dari bapaknya, dari kakeknya. Sebenarnya Imam Madzhabi la yu'raf haula, tidak dikenal siapa mereka ini, dhaif kisahnya, tapi terkenal. Waktu itu gubernur ini dia menyembelih Ja'ad bin Dirham. Dan memang Ja'ad bin Dirham ini mempunyai pemikiran seperti ini tadi. Bagaimana disebutkan? Kemudian disebutkan bahwa dia melakukan hal ini, gubernur ini, karena fatwa dari orang-orang tabi'in di masanya waktu itu, untuk kemudian membunuh orang tersebut. Kemudian disebutkan madhabnya Ja'ad bin Dirham ini tersebar. Yang kita bicara ini, pendapatnya ini tersebar. Dan diambil oleh siapa? Jaham bin Sofwan. Ya, kemudian dikenal dengan pemikiran Jahmiyah tadi kita sebutkan. Menolak ini semua. Fa'adharahu dialah yang membuat terkenal pemikiran ini. Fa'adharu alaih juga, ya ini berbincang-bincang tentang masalah ini. Oleh karena itu disandarkanlah, karena dia ini termasuk orang yang membuat terkenal pemikiran ini dengan pemikiran Jahmiyah. Ya, pemikiran Jahmiyah. Dia mengambil dari pendapat Ja'ad bin Dirham yang tadi disebutkan disembelih tadi, kemudian diteruskan oleh Jahmiyah ini, dan disitulah dia menjadi terkenal pemikiran Jahmiyah. Dan dia juga dibunuh. Faqatalahu Salam bin Ahwas, dan itu adalah benar, sahih kisahnya. Ya, bahwa Salam bin Ahwas ini Amirul Khurasan, pemimpinnya Khurasan, sekarang ini daerah Rusia, sekitar Iran dan sebagainya. Maka dia pun membunuh Salam bin Ahwas, karena punya pemikiran. Ya, Salam bin Ahwas membunuh Jam bin Sofwan ini karena punya pemikiran yang sangat membahayakan ini tadi. Ya, demikian. Dan pemikiran ini tadi intaqala dalika ilal Mu'tazilah, berpindah pemikiran ini kepada Mu'tazilah. Kepada pemikiran Mu'tazilah asba Amr bin Ubaid, mengikut Amr bin Ubaid. Ya. Dan Mu'tazilah ini diambil dari namanya, dari pendiri ya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini adalah muridnya Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang mulia. Kemudian dia punya pemikiran yang menyelisih gurunya, maka dinisbahkan dengan Mu'tazilah karena dia azilah, yakni berpindah dari majelis gurunya Hasan al-Basri. Jadi setelah dikenal dengan Mu'tazilah. Diikuti pemikiran tadi Amr bin Ubaid. Mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Dan semakin kuat pemahaman Mu'tazilah ini ketika waktu itu Amr bin Ubaid menjadi salah seorang pemimpin pemikiran ini. Ya, sampai-sampai waktu itu Khalifah Ma'mun, ya, dari khalifah yang ada waktu itu dari Bani Abbasiyah, menjadikan tentang masalah Al-Quran itu adalah makhluk menjadi dasar negara mereka. Dan waktu itu membunuh ulama-ulama yang ada, ulama Ahlussunnah. Itulah yang terkenal dengan fitnah Khalqul Quran itu. Karena waktu itu sebagian khalifah terpesona dengan zuhudnya Amr bin Ubaid. Demikian juga pemikiran dia ini, pemikiran Mu'tazilah ini. Sampai Imam Ahmad rahimahullah taala disiksa waktu itu. Dan demikian juga sebagian ulama-ulama akhirnya memilih jalan taqiyah, ya, menyembunyikan kebenaran untuk selamat dari cambukannya atau pembunuhan waktu itu. Ini pemahaman ini tadi itu diikuti tadi awal dari Ja'ad bin Dirham, kemudian diikuti dengan Jam bin Sofyan yang dibunuh oleh Salim bin Ahwas, ya. Kemudian diambil ini oleh Mu'tazilah. Apalagi di zaman Amr bin Ubaid, di khalifahnya Ma'mun, ya, maka dibunuhlah di situ, dicobalah di situ para ulama. Dia antara Imam Ahmad, ya, demikian. Ini juga menolak untuk kemudian mengimani bahwa Allah menjadikan Nabi Ibrahim Khalil dan Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa khullah ini adalah derajat yang paling tinggi dari derajat-derajat kecintaan. Walim Nukayim warahmatullahi wabarakatuh di Raudhatul Muhibbin wa Nusratul Mustaqim. Ya, Raudhah. Ini tamannya orang-orang yang saling mencintai. Beliau sebutkan di sini di halaman 61. Setelah beliau menyebutkan macam-macam tingkatan-tingkatan mencintai, ada di situ mahabbah, ada lagi isyq, yaitu rindu. Demikian juga ada di situ khullah, yaitu kekasih. Beliau menyebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa amal khullah fa tauhidul mahabbah. Khullah itu adalah merasakan di dalam mahabbah kecintaan. Fal qawi fal qalil huwa alladhi tawahada hubbu li mahbubihi. Khalil, seorang, ya, mempunyai kasih atau menjadikan kasih itu adalah yang merasakan menunggalkan kecintaannya kepada yang dia cintai, satu saja kecintaannya. Wa yarudbatun la tuqbal musyarakah, itu adalah tingkatan yang tidak ada persekutuan padanya. Lihada ihtasah biha bil alam al khailan, oleh karena ini Allah mengkhususkan, oleh karena itu dikhususkan dalam khullah ini kekasih di alam alam semesta ini dua kekasih saja, yaitu Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wa. Jadi hanya dua saja kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena tingkatan yang tidak ada di situ penyekutuan. Kalau sudah mencintai kemudian dijadikan di situ kekasih, berarti hanya satu saja, ya, demikian. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana tadi disebutkan surat An-Nisa, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Demikian juga beliau menyebutkan dari hadis bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, inna Allah ittakhadani khalilan, semuanya Allah menjadikan aku kekasih, kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim kekasih. Demikian juga dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, law kuntu muttakhidan min ahli al-ard khalilan, kalau aku menjadikan dari penghuni bumi itu kekasih, la taqatu Abu Bakar khalilan, aku jadikan Abu Bakar sebagai kasih. Walakinna sahibakum, akan tetapi sahabat kalian ini khalilur rahman, ya, Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan riwayat Imam Ahmad, ani abrahu ila kulli khalilin min khullatihi, aku berlepas diri dari setiap kekasih dari kasihnya. Karena Allah telah menjadikan beliau sebagai kasih, sehingga beliau berlepas diri dari segala sesuatu. Ya. Kemudian walamma kanatil khullah martabatun la tuqbal musyarakah. Ketika kekasih ini yang namanya Khalil, kekasih itu tidak ada di situ persekutuan, maka disebutkan oleh beliau Allah Subhanahu wa taala mencoba ya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika waktu itu beliau lama sekali mengharapkan anak, tidak diberikan anak, sampai ketika disebutkan ya beliau berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar berdoa, kemudian Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak, ya Nabi Ismail ya pertama, kemudian Nabi Ishak, Nabi Ismail dari istri beliau Sarah, kemudian Nabi Ishak dari ya yakni Ismail dari Hajar, kemudian dari Sarah itu Ishak, pertama Nabi Ismail. Maka disebutkan ada di situ bagian dari hati Nabi Ibrahim kecintaan kepada anaknya Ismail yang diharapkan waktu itu. Pertama kali beliau mengharapkan anak, kemudian Allah berikan, kemudian beliau punya apa? Rasa cinta kepada anak tersebut. Dan Allah ingin menguji Nabi Ibrahim agar supaya apa? Agar supaya kecintaan itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lihat ini. Ini Allah tidak ingin untuk kemudian di situ ada kecintaan yang terbagi. Karena namanya kekasih itu sudah total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika timbul di situ ada sedikit goresan di hati Nabi Ibrahim kecintaan kepada anak, maka Allah ingin mencoba Nabi Ibrahim sampai akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyembelih anaknya supaya murni kecintaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika bahwa kullah itu kekasih itu martabat yang tidak menerima la tuqbal musyarakah, tidak menerima persekutuan, tidak boleh sekutu di situ kullah. Kalau mahabbah mungkin seorang mencintai ini dan itu kan demikian. Dan kecintaan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi khullah tidak menerima di situ persekutuan. In tahallallahu Subhanahu Ibrahim al-Khalil bidzabhi wuladihi, maka Allah pun mencoba, mengetes. Ya, Nabi Ibrahim al-Khalil sebagai kasih dengan menyembelih anaknya. Lama akhadha syu'batan min qalbihi. Ketika kecintaan dia kepada anaknya itu, Nabi Ibrahim mencintai Nabi Ismail, telah mengambil syu'bah, ya ini jalan yang sedikit, potongan atau bagian dari hatinya, sedikit cinta dia kepada anaknya. Farada subhanahu ayu khalisatil ka syu'bah lahu, maka Allah ingin untuk memurnikan bagian itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takunu li ghairihi, dan tidak kepada selainnya. Fam tahanahu idzabhi waladihi, maka Allah pun mencoba Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya. Wal muradu dzabhuhu min qalbihi la dzabhuhu bil mudyah. Maksudnya adalah sebagaimana yang disebutkan di sini, yaitu menyembelih apa yang ada di hatinya. Bukan menyembelih dengan mudyah, dengan pisau, bukan. Ya, demikian. Yang dimaksudkan adalah sebagaimana. Ini menurut Ibnu Qayyim. Karena sebagaimana kita ketahui, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan bidzabhin adzim. Dengan apa? Dengan apa? Domba yang besar. Sembelihan yang besar. Jadi maksudnya adalah waktu itu Allah menginginkan untuk menyembelih apa yang dalam hatinya, bukan menyembelih dengan menggunakan apa, pisau atau semisal itu. Falamma aslama li amrillah, ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inni arafil manami an yatahu ka fantur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam tidurku aku menyembelih kamu. Dan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Mimpi Nabi Ibrahim itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah tahu. Ya, Nabi Ibrahim sudah tahu. Apa jawaban Nabi Ismail? Waktu itu dia mengatakan, "Ya batif al-matu matsatajiduni, insyaallah minas sabirin." "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan pada kamu. Kamu akan dapat aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar." Ya, demikian. Keduanya pun tunduk. Wa qadama mahabbatullah taala ala mahabbatil walad, mendahulukan mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan terhadap anak. Khalasa maqamal khullah, maka dia pun berhasil memurnikan ya maqam kedudukan kekasih ini. Wafadal walad bidzibh, kemudian Allah pun mengganti dengan apa, sembelihan. Kenapa dikatakan sumiyat wa inna ma sumiyat khullah? Ya, khalil itu kekasih dikatakan dengan khullah li tahallul al mahabbah jami' az zairuh. Kenapa dikatakan khalil kekasih? khullah itu adalah sela-sela. Karena apa? Karena sudah merasuk kecintaan itu di semua bagian ruh dia. Akhallalah, memasuk, merasuk. Ya, di pori-pori. Di semua bagian ruh tersebut. Sebutkan dalam syair beliau di sini, qad takhallalat maslaka ruh minni wa bidasum yal khalil khalilan. Ya, dan telah meresap, ya, masuk jalan-jalan roh dariku, dan dengan ini diberi nama khalil dengan khalilah. Ya, demikian. Ya, demikian disebutkan oleh para ulama. Kemudian beliau menyebutkan Ibnu Qayyim di halaman 61 ini, sebagian menyangka bahwa mahabbah itu lebih tinggi daripada khalil. Nah, ini yang bahaya. Ya, waqad dhanna ba'du man la ilma indahu, menyangka sebagian orang yang tidak punya ilmu, anal habib afdal min al-khalil. Habib itu lebih tinggi daripada khalil. Nah, sebagian orang kan itu kita dengar, ya Habibullah, ya Rasulullah. Nah, itu salah. Ya. Mereka beranggapan habib itu lebih tinggi daripada khalil. Ya, itu salah. Mereka menyangka bahwa habib itu afdal dari khalil. Mengatakan Muhammadun Habibullah. Ya, mengatakan Muhammad ada Habibullah, wa Ibrahim Khalilullah, dan Ibrahim Khalilullah. Batil ini adalah batil dari siang sangat banyak. Ya, demikian. Karena mayakullah itu khusus, sedangkan mahabbah itu adalah umum. Ya, oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yuhibbuhum yuhibbuna. Allah mencintai mereka, ya, para sahabat, yuhibbuna. Demikian juga mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang beriman. Ya, ini menunjukkan umum orang-orang yang beriman. Adapun kalau khalil sebagaimana di setelah lewat khusus untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian. Kemudian juga beliau menyebutkan di dalam Raudhatul Muhibbin di awal-awal, ya, bahwa kecintaan makhluk itu bermacam-macam. Yang paling tinggi, ya, beliau menyebutkan di sini, yang melebihi itu semua. Alhamdulillah, ini segala puji untuk Allah yang menjadikan kecintaan itu, ya, untuk mendapatkan yang dia cintai sebagai jalannya. Kemudian beliau menyebutkan, ya, di situ ada orang-orang yang dia itu faqa sama baina muhibbi rahman. Allah membagi-bagi orang-orang mencintai Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa muhibbul authan, ada yang mencintai patung-patung, ada yang mencintai niron, yakni api. Orang-orang Majusi muhibbul sulban, mencintai sot sulban, salib-salib, berani untuk kemudian berperang dengan kaum muslimin di perang salib, karena mencintai salib saya tersebut. Kecintaan dia terhadap salib itu menghadapi orang-orang yang beriman. Gara-gara apa? Gara-gara mencintai. Antara orang mencintai Ar-Rahman, Allah SWT, dan mencintai sulban, salib-salib, berani mereka menghabiskan waktu. Demikian juga di gereja-gereja, pastor-pastor, pendeta-pendeta mencintai sulban, salib-salib. Wa muhibbul awtan, mencintai negara-negara mereka, mati untuk negara dan sebagainya. Jiwa raga semua tumpahkan untuk meragak negara. Ya, maka ini sah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, hidup mati untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk itu. Kehidupan dunia semata. Wa muhibbul ihwan, karena mencintai saudara. Wa muhibbul niswan, karena mencintai perempuan, akhirnya mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Bergeraknya dia karena itu, siang malam dalam waktu itu. Karena pengaruh apa? Kecintaan, sesuatu yang jangan dianggap remeh. Bergerak karena itu. Adapun orang yang beriman bergerak muhibbur rahman, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencurahkan kemampuan, kesungguhan itu apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berperang, bertempur, menumpahkan darah. Ya, demikian juga berpayah-payah bergerak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya untuk sulban, untuk salib, atau untuk awtan, untuk negara, ya, atau niswan, atau perempuan. Demikian hibbu sibuat sibian, ini mencintai anak-anak kecil, ya. Umihibul asman, yakni harta, mencintai harta siang dan malam untuk mencari harta. Ya, demikian. Umihibul iman, dan mencintai keimanan. Umihibul alhan, mencintai lagu-lagu musik-musik. Umihibul Quran, mencintai Al-Quran. Wa faddala ahla mahabbatihi wa mahabbata kitabihi wa rasulihi ala sairil muhibbin tafdhil, dan melebihkan orang-orang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai kitabnya Al-Qur'an, mencintai rasulnya melebihi dari setiap orang-orang yang mencintai itu. Jadi dibagi-bagi oleh beliau di sini, mencintai ini sampai yang mencintai perempuan itu sampai seperti ini, rindu dan sebagainya karena dunia, mencintai yakni tadi ya negara, mencintai salib, mencintai yakni sampai ada mencintai sama-sama sejenis sampai seperti itu. Ya, ada mencintai harta dan sebagainya. Yang paling tinggi adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalahkan semuanya dari orang-orang yang mencintai. Ya, demikian. Maka di sini kita beriman tentang apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Ya, demikian juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tadi mencoba Nabi Ibrahim, Allah sebutkan falamma balagha mahu sa'ya, ketika sudah Nabi Ismail itu sudah sampai balik sampai kepada sa'ya, mampu untuk berusaha, disebutkan oleh Ibnu Katsir ini seperti seorang perintah bapaknya, ke sana ambil barang ini, disuruh ke sana ke sini, ketika dalam keadaan yang diharapkan sudah semakin besar, sudah bisa mau disuruh ini dan itu. Maka Nabi Ibrahim menyebutkan tadi apa yang beliau lihat dalam mimpi, bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Allah ingin untuk kemudian memurnikan ya kecintaan itu hanya kepada Allah SWT. Akhirnya Allah uji Nabi Ibrahim dan kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah SWT. Demikian juga ya wa kalamullah Musa taklima, kita mengimani hal tersebut bahwa Allah SWT benar-benar berbicara dengan Nabi Musa, benar-benar berbicara. Disebutkan di dalam Lumatul Itiqad ya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, beliau membuat pasal khusus tentang masalah ini. Kalamullah faslun kalamullah taala, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang banyak. Disebutkan oleh beliau di sini min sifatillahi taala annahu mutakallimun bikalami qadim. Dari sifat Allah SWT bahwa Allah SWT berbicara dengan kalam yang qadim, lama. Ya, ini Allah punya sifat berbicara itu sejak dari dulu, azal. Ya, tidak ada awalnya. Ini makna qadim. Ya, ini Allah sudah mempunyai sifat berbicara itu sejak awal. Kemudian Allah berbicara sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya, ini sebagaimana yang diberikan tambih peringatan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala. Makna qadim adalah demikian. Mutakallimun bikalami qadim, yakni qadimun nau hadisul ahad. Mana yang qadim adalah jenisnya itu sudah lama, punya sifat seperti Allah SWT sudah lama. Ya, tidak ada awalnya Allah punya sifat mutakallim berbicara. Hadisul ahad yang dia itu baru ketika Allah SWT berkehendak berbicara. Ketika berbicara kepada Nabi Musa, maka Allah berbicara. Itu makna hadisul ahad. Ketika kemudian turun Al-Qur'an ya kepada Nabi Muhammad, ya demikian. La yasra illa hadzal makna, ya tidak pantas kecuali dengan makna ini. Jadi itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yusmi'uhu minhu man yasha' min khalqi. Allah memperdengarkan ya pembicaranya itu kepada orang yang Allah kendaki dari makhluknya. Sami'a Musa alaihi salam minhu. Ya, Nabi Musa mendengar pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tersebut min ghairi wasithah, tanpa perantara. Wa sami'ahu Jibril alaihi salam, demikian juga malaikat Jibril mendengar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu benar-benar mendengar. Ya. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi, dan siapa saja Allah izinkan dari malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya. Ini termasuk akidah. Ya. Demikian juga wa ana subhanahu yukalimul mu'minin fil akhirah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berbicara, mengajak bicara orang-orang beriman di akhirat nanti. Wa yukallimunahu. Demikian juga mereka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayu'tana lahum bayazurunahu, maka Allah mengizinkan kemudian mereka pun mengziarahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil wa qala Allah Musa taklima, demikian juga ya Musa ini istofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, wa ya Musa sungguhnya aku telah memilih engkau di hadapan manusia dengan risalahku, demikian juga aku berbicara kepadamu dengan pembicaraanku. Demikian juga minhum man kalamullah, di antara mereka para nabi ada yang Allah berbicara dengan ini. Ya, demikian juga ayat-ayat yang lain bersyukur. Kemudian Syekh Utsaimin boleh menyebutkan, ya, al-kalam sifatun min sifatillah. Kalam itu adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang tetap dalam Al-Qur'an, demikian juga sunnah, demikian juga ijma'. Kemudian beliau menyebutkan asbahus salaf ala subutil kalam. Salafus saleh mereka telah sepakat tentang adanya al-kalam, pembicaraan, berbicara lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajib isbatuh, maka wajib untuk kita menetapkannya min ghairi tahrif, tanpa merubah, tidak merubah kepada mana yang lain. Ya, apa yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah, ya, seperti yakni Zamakhsyari wa kalamullah Musa taklima, mana kita sebutkan ini mereka melakukan tahrif. Yang bisa ditulis tahrif itu adalah apa? Merubah kepada mana yang lain, itu tahrif. Kalau mengulang Musa taklima, mereka meyakini iya. Kalau mengulang Musa taklima, tapi mana kalama di sini apa? Jarroha, melukai. Kalau mengulang Musa taklima, yakni Allah melukai hati Nabi Musa dengan benar-benar melukai. Ya, bisa ditulis. Ini mereka melakukan tahrif kalama dengan apa? Dengan jarroha, melukai. Ia menetapkan, kami menetapkan itu apa dalam Al-Quran. Tapi maknanya kalama bukan berbicara. Bisa dilihat di dalam kamus, memang kalama ada dua makna. Di antaranya tadi, kalama artinya berbicara, juga maknanya melukai, jarah. Inilah yang dimaksud oleh Jamasyar. Kepandian dia untuk mempunyai ya pengetahuan bahasa Arab itu membuat dia tersesat. Ya, kalama diartikan dengan jarah. Kalau yang lain tadi apa? Kalama bukan Allah berbicara, enggak. Tapi dengan makna yang lain. Ya. Kalau ini menetapkan dia, tetapi artinya bukan berbicara, maknanya adalah melukai. Ini tahrif. Adapun kita meyakini, menetapkan ini semua tanpa melakukan tahrif. Kalau mereka tadi apa? Meyakini, menetapkan ayat ini, tapi apa? Melakukan tahrif. Maknanya bukan berbicara. Wala ta'til. Ta'til ini menolak. Ataulah ini membuang. Tidak ada ini seperti ini dibuang. Wala taqyif. Juga tidak apa mentakyif, membagaimanakan. Wala tamtsil, tidak memisalkan. Bahwa kalamu hakiki yaliku billah. Ini perlu kita ingat, itu adalah pembicaraan secara hakikat yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Mudah-mudahan menyebutkan al-mukhalafun li sunnah, bisa ditulis, yang menyelisih ahli sunnah dalam perkara ini ada dua yang boleh disebutkan di sini. At-taifah al-ula al-jahmiyah. Yang menjelis yang pertama adalah Jahmiyah. Kalau mereka mengatakan laisa al-kalam min sifatillah, itu bukan sifat Allah. Ya. Jadi kalam wa kalamullah Musa taklima itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, kalam itu. Lalu apa itu? Innama huwa khalqun min makhluqatillah. Itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yahluquhullah fil hawa. Allah ciptakan omongan ini, ucapan ini di hawa, di udara. Aw fil mahal, atau di suatu tempat alladhi yusma' minhu, yang didengar darinya. Berarti kalimat yakni kalamullah itu adalah seperti naqatullah, untanya Allah, paham? Baitullah, rumahnya Allah. Itu fatu tasrif. Ini untuk memuliakan saja. Ini pendapat orang-orang Jahmiyah diikuti dengan orang-orang Mu'tazilah. Jadi mereka mengatakan kalam di sini adalah apa? Itu adalah makhluk Allah. Kalamullah berarti apa? Makhluk Allah. Sebagaimana rumah Allah itu Ka'bah, sebagaimana untanya Allah yang dimiliki oleh Nabi Soleh. Demikian. Ini dia melakukan seperti itu. Tidak meyakini bahwa Allah itu benar-benar berbicara. Tidak. Tapi apa? Itu adalah makhluk Allah SWT. Kalamullah Musa taklima berarti apa? Allah menciptakan, menciptakan makhluk ini. Kalau mungkin ya rekaman ya, atau bagaimanalah. Ya, dia mengatakan bahwa Allah menciptakan di hawa, di udara ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dengar oleh Nabi Musa. Itu. Atau Allah menjadikan suatu tempat suara ini kemudian didengar oleh tadi yang Allah kehendaki. Bayangkan. Ya, ini kepada mana itu? Dengan alasan-alasan yang sudah tadi disebutkan sebagian. Kelompok yang kedua adalah Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah ya, atau Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah mengikut Abu Hasan Al-Asy'ari yang sudah bertobat. Kalau mereka mengatakan kalamullah makna qa'im bi nafsihi. Kalamullah itu adalah bicara Allah kepada Nabi Musa. Atau yang semisalnya, itulah adalah makna yang berdiri dengan jiwanya. Ya. Tidak berkehendak dengan tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana itu pembicaraan itu? Wa hadhil khurub wal asmat al masmu'ah mahquqatun li ta'bir. Suara-suara itu adalah makhluk untuk mengibaratkan saja. Anil makna al-qaim, dari mana yang tegak? Seperti tadi kalam nafsani. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat Jibril paham maksud Allah Subhanahu wa taala. Baru malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa waktu itu di Gunung Tursina. Ya, ya Musa ini anak Rabbuka fa'ala na'laik, wahai Musa, aku adalah Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala. Lepaskanlah sandalmu, innaka bil wadil muqaddas itu, sunni yang kau adalah di lembah yang mulia, yang dimuliakan. Lembah tua. Jadi mereka menganggap bahwa Allah menciptakan ya di tempat tersebut makna yang berdiri sendiri, kemudian diibarahkan dengan apa? Dengan suara-suara itu. Tidak mau mengatakan bahwa Allah SWT langsung berbicara ya di situ dengan Nabi Musa alaihissalam, tidak mau. Kalau yang tadi kan al-Jahmiyah ya, Allah menjadikan makhluk itu. Kalau ini apa? Dia adalah kalam nafsan. Ya, makna yang kemudian diibaratkan dengan suara-suara itu. Itu. Kemudian sebaliknya Syaikhul Utsaimin bahwa itu menyelisih ijma salaf dan sebagainya. Ini begitu sulit mereka meyakini hal-hal yang seperti ini. Kemudian sebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan, kenapa ketika kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, pertanyaannya wa una soalan masyhur. Ini pertanyaan yang terkenal. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalu min Ibrahim. Nabi Muhammad itu lebih afdal dari Nabi Ibrahim. Pakai fatola malahu minas sholah misru mala mal Ibrahim. Tapi kenapa Nabi SAW beliau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sholah, yaitu sholawat, sebagaimana apa yang dapati oleh Nabi Ibrahim. Di sini menunjukkan ma'anna al-musyabbah bihi asluhu ayyakuna fawqal ya musyabbih. Kalau yang asalnya bahwa yang dia itu musyabbah bihi, yang mau di dimisalkan, itu dia itu adalah di atas yang menyerupai. Paham? Jadi kan di sini pertanyaan, kenapa Nabi SAW berdoa, Allahumma, ini mengajari kita semua, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana yang kau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi di sini kenapa Nabi SAW meminta agar kedudukannya seperti Nabi Ibrahim, padahal Nabi kan lebih tinggi. Paham pertanyaannya? Gimana ini jawabnya? Jadi pertanyaannya, kenapa kita ketika sholawat itu kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sholawat sebagaimana yang Allah berikan kepada sholawat Nabi Ibrahim. Seakan-akan apa? Ya ini Nabi ingin seperti Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim ya adalah di bawahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim. Kenapa kira-kira? Ya ini kenapa? Paham nggak pertanyaannya? Ya ini kenapa di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana salat kepada Nabi Ibrahim. Ini kan berarti menunjukkan apa? Nabi Ibrahim lebih tinggi dari Nabi Muhammad dalam hal ini kan? Padahal kan Nabi Muhammad lebih tinggi yang sebenarnya. Jawabannya di situ ada dua oleh Subhanahu beliau. Karena keturunan Nabi Ibrahim ya. Karena keturunan Nabi Ibrahim, al-Ibrahim fihim al-anbiya. Keturunan Nabi Ibrahim itu adalah para nabi-nabi. Dan itu tidak seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah itu kan tidak ada apa? Nabi. Paham? Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad untuk kita bersalat seperti itu tadi. Ya, supaya seperti keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena di keluarga Nabi Ibrahim di situ para nabi, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Sehingga dengan berdoa itu sehingga melebihi ya, melebihi apa yang ada pada Nabi Ibrahim. Paham? Karena dari keturunan Nabi Ibrahim itu para nabi. Tidak ada keturunan yang lepas dari keturunan Nabi Ibrahim dari para nabi itu. Tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad itu dari keturunan nabinya, Pak, Nabi Ismail itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Dan nabi semuanya dari keturunan Nabi Ishak. Musa, Harun, Daud, Sulaiman dan sebagainya. Ya, demikian. Jadi jawabannya itu. Yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam min ali Ibrahim, bal huwa afdalu al Ibrahim. Wa yakunu qawluna kama sarata ali Ibrahim mutanawilan li sunnati alaihi. Jawaban yang kedua adalah Nabi Muhammad termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Paham? Nabi Muhammad termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Ketika kita mendoakan sebagaimana engkau berikan selawat kepada keluarga Ibrahim, berarti masuk di situ Nabi Muhammad. Itu jawaban yang kedua. Ya, jawaban yang kedua adalah apa? Bahwa kita dengan mengatakan sebagaimana engkau memberikan selawat kepada keluarga Ibrahim, berarti masuk juga di situ Nabi Muhammad, kan itu. Jadi, ya Allah berikanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau berikan selawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Padahal keluarga Nabi Ibrahim termasuk Nabi Muhammad, berarti Nabi malah mendapatkan tambahan. Pertama, doa untuk beliau dan keluarganya. Kedua, juga Nabi Ibrahim dan beliau juga. Paham? Karena keluarga Nabi Ibrahim juga Nabi Muhammad juga, kan itu. Itu jawaban yang mudah dipahami. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan bahwa taklim, ya, si akidah wasithiyah berbicara tadi, wa qala Allah Musa taklima, Allah berbicara dengan makhluk itu ada dua. Ya, Allah berbicara dengan makhluk itu ada dua, disebutkan di dalam akidah wasithiyah halaman 183. Sungguh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di sini pembahasan tentang ya berbicara, sifat Allah SWT berbicara. Kemudian sungguh oleh Muhammad Halil Harras sungguh oleh beliau dan Allah Taala. Wa hadza taklim ya wa qad dalla al hadis, menunjukkan hadis bahwa Allah SWT berbicara kepada hamba-hambanya tanpa perantara. Jadi kita nanti akan berbicara dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada antara dia dengan Allah SWT itu penterjemah langsung. Maka di sini wa taklim nau'an, pembicaraan itu berbicara Allah dengan makhluk ada dua. Ya. Yang pertama adalah taklimu am, pembicaraan Allah dengan makhluk secara umum. Di anahu taklimu muhasabah, yaitu pembicaraan untuk hisab. Pembicaraan hisab masuk di situ mukmin dan kafir. Mukmin atau kafir, yang baik atau yang jelek, masuk di situ. Ini taklim yang umum. Paham? Oleh karena itu hadis tadi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Rabbuhu, tidaklah di antara kalian seorang pun kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara dia dengan Allah itu penterjemah. Berarti apa ini? Ini adalah taklimu am, pembicaraan yang umum. Yang kedua adalah taklimu khos, pembicaraan Allah mengajak bicara makhluknya yang dia itu khusus. Ya. Yaitu apa? Taklimu bima yasurul mukallim, pembicaraan yang membuat senang al-mukallim, orang yang berbicara ataupun al-mukallam. Al-mukallim ini Allah SWT, zat yang berbicara ataupun mukallam yang diajak bicara. Ya, demikian. Bahwa taklimu khas itu pembicaraan yang khusus. Taklimuhu subhanahu li ahli jannah, Allah berbicara dengan penghuni surga. Taklimu mahabbah waridwan, pembicaraan yang dia itu adalah karena kecintaan dan ridho wa ihsan, demikian juga perbuatan baik. Ini ya, ini kita menetapkan adanya dua ini, taklim. Kemudian juga disebutkan oleh Syaikhul Islam tentang kelompok-kelompok jamiah, demikian juga yakni Mu'tazilah, ya, kesatuan mereka yang mereka itu ada kemiripan, ya, jamiah, demikian juga Mu'tazilah dalam hal apa tadi, ya, tentang masalah pembicaraan tadi. Walaupun di dalam hal takdir, permasalahan takdir mereka berbeda. Demikian juga dalam hal yakni amalan hamba dia berbeda. Ya, disebutkan di pembahasan tersebut. Selama di sini kita baca berikutnya.